Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita kembali berkumpul bersilaturahmi dan juga bertatap muka secara virtual dalam program pembacaan kitab Kifayatul Akhyar. Kita selalu berharap dan berdoa mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada pagi hari ini dan juga apa yang sudah kita pelajari di hari-hari sebelumnya bisa jadi ilmu yang bermanfaat sekaligus jadi tambahan amal ibadah kita di akhirat. Dan kita tidak lupa untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga dan juga para sahabatnya dengan harapan dan doa. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapatkan syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak ibu para jemaah, teman-teman yang dirahmati Allah, kita lanjutkan bacaan kita dari kitab Kifayatul Akhyar dan ini sepertinya akan menjadi bab al-hiwalah yang terakhir gitu ya, karena setelah itu kita akan masuk bab الضمان. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين أمين رب العالمين. فرع: إذا اشترى شخص شيئا ثم أحال البائع بثمن على رجل ثم علم المشتري بالمبيع عيبا قديما فرده به أو تقايلا ونحوهما ففي بطلان الحوالة خلاف منتشر المذهب البطلان وسواء في ذلك بعد قبض المحتال الحوالة أم لا على الأصح ولو أحال البائع على المشتري بثمن لشخص فالمذهب أنها لا تبطل سواء قبض المحتال مال الحوالة من المشتري أم لا والفرق بين السورتين أن في السورة الثانية تعلق الحق بثالث والله أعلم. Ini cukup masalah. Far'un, cabang masalah, kata Imam Taqiyuddin al-Hisni rahimahullahu ta'ala, idza ishtara syakhsun syai'an, kalau ada orang yang membeli sesuatu, thumma ahala al-ba'i'a, kemudian dia, ba'i'a ya, di sini ba'i'a ni, ahala al-ba'i'a bithamani ala rajulin, kemudian pembayarannya itu dialihkan, ditransfer kepada orang lain. Thumma alimal mushtari. Kemudian pembeli melihat atau mengetahui. Bil mabi'i pada barang dagangan. Aiban qadiman. Ada aib yang sudah ada. Ada aib yang memang sudah ada sebelum dia beli. Yakin ini bahwa aib ini sebelum dia beli sudah ada. Faraddahu bihi. Kemudian dia kembalikan itu barang dagangannya kepada penjual. Au taqayala, atau kedua-duanya saling membatalkan jual beli. Wa nahwihima, atau sejenisnya. Maksudnya sejenis praktek dua pihak yang membatalkan jual belinya. Fa fi butlani al-hiwalati khilafun muntashir. Maka apakah hawalahnya atau tadi pengalihan tanggungannya itu, hawalahnya itu batal ikut, batal juga atau enggak. Karena jual belinya kan batal nih. Atau di fasakh. Karena aib ada cacat barang dagangan yang dikembalikan. Al-madhabu, pendapat madhab, al-butlan, pendapat madhab itu batal. Wa sawa'un fi dhalika ba'da qabdil muhtali al-hiwalati qabdil muhtali al-hiwalata. Sebenarnya kan begitu. Qabdil muhtali al-hiwalata amla ijri hiwalata maf'ul dengan apa masdar mu'awwal. Ta'wil masdarnya ba'da an qabadul muhtalu al-hiwalata. Begitu. Ba'da qabdil muhtali al-hiwalata amla alal asah. Baik si penjual sudah menerima duitnya atau belum menerima duit. Jadi kan begini. Ada orang yang beli. Katakanlah pembelinya namanya di sini ya. Namanya Muhammad, apa ya, jangan Muhammad. Namanya Adi. Adi beli mobil kepada siapa namanya? Wawan misalnya. Ini Wawan penjual nih. Adi beli mobil nih ke Wawan. Lalu kan ditanya nih, duitnya mana? Harganya kira-kira misalnya 50 juta. Kata Adi, gitu, duitnya ambil ke namanya siapa? Joni. Nah, itu. Jadi Adi ini muhil. Wawan jadi muhtal. Dia penjual. Punya hak atas 50 juta, tapi 50 jutanya dialihkan ke Joni. Joni ini jadi muhal alaihi gitu. Jadi hak Wawan sebagai penjual atas mobil, haknya 50 juta dialihkan oleh Adi. Adi ini muhil kepada Joni. Joni 50 juta punya utang ke Adi begitu. Idza ishtara syakhsun shay'an. Kalau ada orang yang membeli sesuatu, Adi beli mobil kepada Wawan, summa ahalal bai'a, kemudian Adi mengalihkan si Wawan, mengalihkan tanggungan dia kepada Wawan, bisaman yang dialihkan harganya itu 50 juta, ala rojulin, kepada Joni, seseorang, namanya Joni. Kemudian, entah apakah si Wawan sudah ngambil 50 juta atau belum ke Joni, kemudian mobil ini nih, ada aibnya. Ketahuan ada aib nih mobil. Ya kan? Thumma alimal mushtari bil mabi'i aiban qadiman. Syarat dikembalikan kan aibnya qadim. Jadi harus dipastikan bahwa aib ini memang ada sebelum dia beli. Gitu. Kalau sesudah dia beli kan enggak jadi, enggak boleh dikembalikan, berarti kan itu karena abainya dia. Jadi aib ini ketahuan di mobil. Faradzahu. Kemudian mobil dibalikin ke Wawan. Jadi mobilnya dibalikin lagi nih ke Wawan nih. Autaqayala, atau keduanya bersepakat. Yaudahlah, Adi, kita nggak usah jadi jual beli dah. Kalau emang ada ini balikin gitu. Mobilnya balikin. Sepakat taqayala. Wanahwihi, atau sejenisnya. Entah itu dikembalikan atau saling menggugurkan atau apapun itu yang membuat jual belinya menjadi batal. Fa fi butlanil hawalati khilafun muntashir. Nah, ini kan ada hiwalah nih. Apakah hiwalahnya juga butlan, batal juga, khilafun muntashir? Itu ada perdebatan ulama di dalamnya. Al-madhabu, pendapat madhab, al-butlan. Jadi batal juga hiwalahnya. Karena hiwalahnya batal, ya berarti dianggap Joni ini tidak ada dalam jual beli ini. Entah itu Wawan sudah balik, sudah dapat atau belum dapat 50 juta, intinya hawalahnya batal. Ya kalau Wawan udah dapat 50 juta, balikin lagi ke Adi. Atau balikin lagi ke Joni, begitu. Kalau dia belum dapat 50 jutanya Wawan, ya udah selesai urusan, but batal. Wa sawa'un fi dzalika ba'da qabdil muhtali, baik itu but hiwalahnya menjadi batal. Baik itu ba'da qabdil muhtali al-hiwalat amla. Apakah Wawan sudah memegang 50 juta atau belum megang 50 juta alal asah menurut pendapat yang saya. Jadi udah megang atau belum megang itu Wawan 50 juta, maka hawalannya menjadi batal. Ya kalau dia udah pegang dia balikin lagi. Kalau dia belum pegang, ya udah enggak ada masalah. Karena jual belinya sudah jual belinya. Hiwalannya sudah batal dengan batalnya jual beli itu. Alal asah menurut pendapat yang sahih. Tadi itu masalah yang pertama tuh. Walau ahalal ba'i'a 'alal mushtari, al ba'i'u ya. Walau ahalal ba'i'u 'alal mushtari bisaman li syakhsin, ini kayak kondisinya jual belinya masih batal nih, masih batal, masih dalam keadaan aib dikembalikan. Kan mana nih? Ini tadi masalah pertama nih. Masalah pertama tuh ya udah hiwalah dengan Joni tuh batal. Ini sekarang masalahnya Joni enggak ada nih. Yang kedua nih ya, contoh yang masalah yang kedua itu gitu ya. Atau kita tulis aja enggak apa-apa. Karena nanti nyambung nih masalahnya. Ini tadi Joni. Al muhal alaihi. Ke sini ya kan. Dia minta. Nah, walau ahala al-ba'i'ul mushtari, karena mobilnya ada aibnya, begitu ya. Kemudian Adi mengembalikan mobil ke Wawan, Wawan penjual. Lalu kan Wawan diminta, udahlah balikin lagi apa namanya mobilnya. Nah, terus Adi nanya, ente udah dapat gak 50 juta yang dari Joni, kan gitu. Kalau dia udah dapat kan kudu dibalikin tuh. Nah, kudu dibalikin. Atau mungkin kondisinya jual belinya tuh cash ya. Bisa jadi cash, enggak ada Joni di sini. Jadi si Adi beli mobil 50 juta ke Wawan. Lalu mobilnya ternyata ada aibnya. Dibalikin nih ke Wawan. Karena udah dibalikin ke Wawan, kan si Adi minta lagi duit 50 jutanya. Kemudian al-ba'i, kata Imam Taqiyuddin al-Isni, walau ahalal ba'i'u, kalau seandainya penjual mengalihkan kewajiban 50 juta untuk dibalikin ke Adi ini, dialihkan alal mushtari bisaman li syakhsin. Ntar dulu. Di situ ada harokatnya nggak, Pak Iwan? Ba'i. Iu aba iu apa ba iya, di sini enggak ada nih. Kalau tadi ada walau ahal. Tapi normalnya nih walau ahala al-ba'i'u nih karena alal mushtari. Iya. Walau ahala al-ba'i, benar alal ba'i'u. Jadi Wawan punya kewajiban balikin 50 juta kepada Adi karena barang mobilnya ada aibnya. Nah, kemudian Wawan ahala mengalihkan itu al-ba'i bisamani li syakhsin. Fal madhhabu ini ya, apa namanya? Walau ahalal ba'i'u 'alal mushtari. Kalau seandainya dia alihkan 'alal mushtari kewajibannya bisamani li syakhsin. Fal madhhabu annahu la tabtul. Iya kan, benar kan? agak bingung nih. Aba halal ba'i u alal mushtari li syakhsin gitu. Fal madhhabu annahu tabtul sawa'un qabadul muhtal enggak ada harap kata. Iya. Walau ahalal ba'i'u, kalau seandainya penjual mengalihkan haknya alal mushtari, dialihkan kepada alal jadi mushtari jadi muhal alaihi bisa manili syakhsin gitu kepada seseorang, fal madhhabu annahu la tabtul sawa'un qabadul muhtalu malal hiwalati minal mushtari amla. Mungkin kondisinya enggak ada aib nih ya. Jadi kondisinya berarti si Joni enggak ada nih. Walau ahal al-ba'i'u 'ala al-mushtari bi thamani li syakhsin. Jadi sebenarnya si Wawan ini penjual. Dia punya kewajiban balikin 50 juta, begitu ya. Lalu kewajiban 50 jutanya kewajiban 50 juta jadi dibebankan, jadi adinya jadi muhal alaihi. Mungkin kondisinya jual belinya tidak ada masalah, tapi penjual ini punya tanggungan 50 juta katakanlah kepada Joni tadi. Joni sekarang Joni ini jadi ribet masalahnya nih. Jadi Wawan penjual mobil kepada Adi. Joni punya utang punya piutang kepada Wawan. Lalu kata Wawan dia Joni minta utang 50 juta utang bayar. Lalu kata Wawan dialihkan jadi Joni ini jadi muhtal. Pembeli jadi muhil akhirnya. Penjual jadi muhil. Ini jadi muhtal. 50 juta ambil ke Adi. Adi karena ngambil mobil. Ya. Ngambil mobil tapi belum bayar nih. Jadi kewajiban Wawan utang kepada Joni dialihkan kepada Adi. Jadi Adi bayar ke sini nih. Ya kan begitu. Tapi kemudian ya, ini begitu tuh bro. Jadi walau ahalal ba'i'u 'alal mushtari bi thaman li syakhsin, kan gitu. Adi beli mobil ke Wawan harganya 50 juta. Ini mobil 50 juta udah diambil, Adi mau bayar kata Adi mau bayar kata si di waktu yang sama Joni minta utang sama Wawan. Kata Wawan ambil 50 juta ke Adi, dia beli mobil amane bayarnya ke ente aja 50 juta. Jadi si Adi itu jadi muhal alaihi. Jadi haknya Joni dipindahkan oleh Wawan dari Wawan ke Adi. Adi ini pembeli mobil nih gitu. Tapi di tengah jual beli tersebut mobilnya nih ada aibnya, dibalikin lagi ke Wawan, kan gitu. Artinya kan kewajiban 50 juta Adi nih udah enggak ada. Karena mobilnya udah dibalikin begitu. Ya, udah dibalikin. Fal madhhabu, maka pendapat madhab anna halal tabtul hiwalahnya tidak batal. Sawa'un qabadul muhtal, apakah si muhtal Joni ini muhtal sudah sudah memegang malal hiwalati minal mustari amla, ya kan, duit 50 juta udah dipegang apa belum sama Adi, itu tetap hiwalahnya tidak batal. Wal farq, jadi Joni sudah mendapat 50 juta atau belum dari Adi, yang mana Adi punya kewajiban bayar ke Wawan, tapi Wawan alihkan itu ke Joni. Ini jadi ribet. Jadi kita ulang ya. Si kalau tadi kan masalahnya Adi beli mobil ke Wawan 50 juta. Lalu 50 juta kata Adi ambil ke misalnya tadi nih orang lain. Ya, Joni biarin di sini. Namanya Budi. Ambil ke Budi. Wawan ambil ke Budi 50 juta. Tapi ternyata mobilnya rusak. Mobilnya ada aibnya, dibalikin sama Adi ke Wawan. Wawan akhirnya ngembalikin 50 juta. Karena hiwalahnya juga otomatis batal. Nah, kondisinya sekarang berbeda. Wawan sebagai penjual punya utang kepada Joni 50 juta. Kan gitu. Dia nagih kepada Joni. Joni nagih kepada Wawan 50 juta, utang mana? Nah, kata Wawan, ambil sama Adi. Adi muhal alaihi nih. Adi ngambil mobil ke Ane 50 juta belum bayar. Nah, gitu. Lalu ditagih lah nih Joni nagih ke Adi. Adi bayar 50 juta. Gitu ke Joni. Nah, oke. Okay. Udah beres sampai situ. Ternyata mobilnya ada aibnya. Mobil yang dibeli Adi ke Wawan tuh ada aibnya. Nah, lalu dibalikin nih sama Adi ke Wawan. Gitu. Nah, karena mobil dibalikin, maka Wawan kan punya kewajiban balikin 50 juta lagi nih, gitu. Yang udah dibayar Adi ke Joni, gitu. Apakah dengan batalnya jual beli ini, hiwalahnya juga batal? Artinya yang ngembaliin tuh Joni, begitu. Nah, pendapat mazhab, enggak batal. Hiwalahnya tetap 50 juta Joni ya, megang. Jadi yang wajib bayar tuh Wawan tuh sebagai penjual. Sawa'un qabadal muhtal. Jadi Joni ni muhtal malal hiwalati minal mushtari amla. Apakah si Joni sudah memegang duit hiwalah itu daripada pembeli amla atau belum? Enggak ada urusan. Pokoknya udah megang apa belum, hiwalahnya tetap terjadi. Wal farqu baina surataini, bedanya dengan dua masalah yang tadi, anna fi surati tsaniyah, karena di gambaran yang kedua, masalah yang kedua, ta'alluqul haqqi bi tsalitsin, ada kaitan hak kepada orang ketiga, kepada Joni. Saya bingung maksud dalam arti dua-duanya sama-sama keterkaitan hak itu. Tapi pada intinya begitu ya, bahwa jadi satu masalah ringan, tapi masalah yang kedua tuh agak rumit penjelasannya, dan dikatakan bahwa pendapat mazhab hiwalahnya, jadi Joni dapat 50 juta dari Adi sebagai pembeli, itu udah enggak batal, sah, udah beres gitu. Sekarang Wawan punya kewajiban untuk balikin 50 juta atas mobil yang dibalikin tersebut kepada Adi. Dia enggak bisa bilang ya ambil lagi sama Joni, ya enggak bisa. Karena hiwalahnya sudah sah. Kalau hiwalahnya sudah sah, maka si yang punya tanggungan itu sudah bebas. Allahu alam, mudah-mudahan bisa dipahami dua masalah tersebut. Tapi memang saya tuh masih bingung beda dua masalah. Karena dua masalah sama-sama punya kaitan kepada hak yang orang ketiga, gitu ya. Cuman memang hak orang ketiga pada masalah pertama tuh tipis ya. Dalam arti ya ada atau tidak adanya dia jual beli yang batal tuh ya tetap dibalikin dan hampir tidak berpengaruh. Wallahu a'lam. Asyaratu salis, kemudian syarat yang ketiga. Jadi yang syarat yang pertama, syartu ridho al-muhili wa qabulul muhtali, dan itu dijadikan satu. Kemudian yang kedua, kaunud daini mustaqirran ala ma dzakarahu syekh. Dainnya, hutangnya itu memang sudah ada, mustaqir. Asyaratu salis, pendapat. Syarat yang ketiga, ittifaqud dainaini. Dua hutangnya bersesuaian. Jadi hutang yang dialihkan dengan hutang dia itu sama. Ya'ni al-muhal bihi wal-muhal alaihi. Al-muhal bihi wal-muhal alaihi sama. Begitu. Jadi dua-duanya adalah hutang yang sama nilainya. Berarti kalau itu enggak bisa tuh, kalau beda jadi harus sama tuh. Fil jinsi, dalam jinsnya, apakah dia alat tukar atau dia makanan atau dia minuman misalnya. Tapi yang umum kan alat tukar sama makanan aja gitu, atau dia perabotan mungkin. Wal qadar, dan juga kadarnya sama. Kadarnya dia sama-sama rupiah. Dia sama-sama 50 juta. Dia sama-sama waktunya gitu, waktu tenggatnya misalnya tanggal 20 Desember gitu. Jadi sama tuh kewajibannya. Wal qadar wal hulul wa ta'jil. Al hulul pembayaran, wa ta'jil dan juga masanya. Fisalah wasihatu, dan sah atau tidak sahnya juga sama. Wa takasuri, dan pecah takasur juga. Maksudnya takasur itu kualitas ya. Kalau dia tuh barang apa namanya, misalnya barang perabotan. Wal jaudati, dan kualitasnya. Wal roda'ah, serta jelek, buruk jeleknya kualitas barang tersebut. Ala sahih, menurut pendapat yang sahih. Wa dhabbata Ibnu Rif'ati, Imam Ibnu Rif'ah memberikan tadbit, dhabat dhalika bisifatil mu'tabarati fis salam. Yaitu dengan sifat-sifat yang menjadi standar bolehnya jual beli salam. Jual beli salam itu kan sama, salah satu standarnya enggak boleh ada jahalah. Jadi harus maklum, yang membedakan dia dengan barang lain karena harganya itu harus jelas gitu. Wajh ishtirati dzalika, kenapa disyaratkan seperti itu? Hatta yu'lam, biar tahu. Li'annal majhul, karena utang yang dialihkan itu kan majhul gitu. Jadi ini kan ada tiga tadi ya. Adi, Wawan, Joni. Nah, gitu. Adi, Wawan, Joni. Ini Adi ini apa namanya? Nagih utang ke Wawan. Wawan punya tanggungan 50 juta gitu. Kemudian Wawan ini muhil, Wawan muhil. Nah, jadi utang Wawan ke Adi itu 50 juta. Utang Joni ke Wawan juga harus sama 50 juta. Ini kan muhal alaihi. Ini muhal bihi. Aduh, ribet. Ini nilainya nih, gitu nilainya gitu. Jadi Wawan mengalihkan utang dia 50 juta kepada Joni. Nah, jadi 50 juta, 50 jutanya harus sama, nilainya sama, waktunya juga sama. Wa dhabbat Ibnu Rif'ati tadi udah. Wa wajhu ishtirati dhalika hatta yu'lam li anna al-majhula la yasihhu bai'uh. Karena sesuatu yang tidak diketahui, ini ya. 50 juta utang Joni ke Wawan ini kan enggak diketahui oleh Adi. Adi datang, "Wan, utang lu 50 juta mana?" gitu. "Ah, ambil sama Joni." Berarti kan dia jual 50 juta dia ke 50 juta orang lain. Ini 50 juta ini majhul nih. Nah, karena al-hiwala itu intinya bai'ud daini bidaini, yang dikecualikan. 50 juta ini muhal. Iya, 50 juta ini majhul, enggak diketahui. Maka harus dijelasin. Di ane utang 50 juta ke ente, bayar mintanya ke Joni. Karena Joni punya utang ke ane 50 juta sekian gitu. Itu harus sama. Li'annal majhul la yasihhu bai'uh wala istifa'u. Karena sesuatu yang tidak diketahui tidak sah untuk jual belinya, wala istifa'u, dan tidak sah untuk diminta penunaiannya. Wal hiwalatu imma bai'un. Hiwala itu kan antara jual beli ala sahih pendapat yang sahih, atau istifa'un, atau meminta pelunasan. Fa idza waqa'atil hiwalatu sahihan, kalau hiwalahnya sudah terjadi sahihatan, secara sah, artinya penjualnya apa, si muhil ridho, si muhtal makbu qabil, kemudian utangnya ada, kemudian ittifaqud dayna ini juga terjadi, maka sah itu jual hiwalahnya sah. Bari al muhili, maka muhil si Wawan nih terbebas dari utang dainil muhtal, terbebas dari utang muhtal, terbebas dari utang Adi gitu. Wa bari al muhal alaihi, Joni muhal alaihi terbebas min dainil muhil, daripada utang kepada wawan, si muhil gitu. Wa yatahawwalu haqqal muhtali, kemudian berubah hak muhtal ila zimmatil muhali alaihi. Jadi haknya Adi berubah dari wawan menjadi ke Joni gitu. Li'anna dzalika faidatul hiwalah, karena memang begitulah faidahnya hiwalah. Ini dihapus nih biar enggak keder. Gitu. Far'un, cabang masalah. Idza kana bidainil muhali alaihi dhaminun. Kalau utang yang dialihkan itu ada jaminannya. Wawan punya utang 50 juta ke Adi gitu nih Adi nih. Tapi Joni juga punya utang yang sama 50 juta ke Wawan gitu. Adi nagih nih ke Wawan. Kata Wawan, dan utang 50 juta Wawan tuh ada dominnya. Ya. Jadi ini kan utang yang dialihkan 50 juta. Ini ada dominnya nih. Dominnya katakanlah Muhammad gitu. Ini domin penjaminnya. Kata Wawan, di utang anak 50 juta, ambil ke Joni. Joni punya utang sama ini 50 juta, ambil ke dia. Jadi dia muhil, Adi jadi muhtal gitu. Ini Joni jadi muhal alaihi. Tapi dainul muhal alaihnya ini nih 50 juta nih. Gitu. Idza kana dainul muhal alaihi dhamin. Kalau idza kana bidainil muhali alaihi dhamin. Kalau hutang 50 juta dari muhil ini punya jaminan, lam yantakil bi sifati dhaman, maka pindahnya 50 juta dari Wawan ke Joni gitu. Nih Adi kan awalnya nagih ke Wawan, kata Wawan, ambil ke Joni aja. Joni punya utang sama ini sama nilai 50 juta. 50 juta utang yang Wawan dulu pernah dijamin oleh Muhammad nih segini sepaket nih. Maka ketika Adi 50 juta ini pindah dari Wawan ke Joni, jadi Adi mintanya ke Joni, maka sifat doman ini enggak berlaku di Joni, enggak ada. Jadi domin Muhammad itu udah bebas juga. Jadi Joni utangnya karena dia enggak ada domin ya udah blas gitu. Artinya pengalihan hak dari Wawan ke Joni juga membuat domin ini menjadi terbebas gitu. Jadi lam yantakil bisifati doman. Utang yang awal 50 juta di Wawan itu kan pindah nih ke Joni. Maka pindahnya itu ya pindah utangnya doang. Sedangkan jaminannya itu tidak ikut. Jadi Muhammad enggak lagi ikut ngejamin utangnya Joni, enggak. Karena sudah dipindahkan haknya gitu. Bal yabra'u dhamin. Maka dhaminnya itu bebas, terbebas. Sarraha bihur Rafi'. Ayo itulah yang dijelaskan oleh Imam Ar-Rafi' fi awali al-babi tsani, di awal bab kedua, min abwabid dhaman, daripada bab dhaman dalam kitab Raudhatu Thalibinnya. Wa kadza law kana bihi rahnun. Begitu juga kalau utang ini di rahan. Ada gadainya gitu. Jadi si Joni ngutang 50 juta make gadai. Rohannya apa? BPKB misalnya. Nah, maka ketika Wawan ditagih 50 juta lalu dialihkan ke Joni, maka BPKB-nya pun ini jadi bebas dikembalikan lagi. Karena utangnya ya pindah dari Wawan ke Joni, maka yang ada di Joni di Wawan ini, utang BPKB atau jaminan ini, itu tidak pindah semuanya. Yang pindah cuma 50 jutanya doang. Fa innahu la yantaqilu rahn. Maka dipindahkan itu juga tidak membuat gadai juga pindah. Artinya utang 50 juta ini udah enggak ada jaminan, enggak ada gadai juga gitu. Yang ada gadai kan ini, tapi udah dialihkan. Sarraha bihi al-mutawali, itu yang dijelaskan oleh Imam al-Mutawali wa ghairihi, dan selain Imam al-Mutawali. Bi khilafil waris, berbeda dengan waris. Berbeda dengan ahli waris. Fa innahu yantaqilu ad-daini ilaihi bi sifatihi min ad-dhamani war rahn. Kalau waris mah yantaqil ad-hutang, yantaqil pindah kepada dia bisifatihi dengan sifatnya. Kalau memang hutangnya ada jaminan, jaminan. Jadi kalau waris itu maksudnya berbeda kalau waris yang jadi piutang begitu. Ini udah beres nih, mudah-mudahan paham nih. Adi yang tadi nih, ini Wawan. Wawan punya utang 50 juta ke Adi. Ada jaminan BPPKB misalnya, BPKB gitu. Adi meninggal. Ahli warisnya Andi nih. Maka kan kewajiban Wawan ya bayar 50 juta ke Adi, pindah ke Andi. Tapi kepindahan itu juga artinya Andi nih punya piutang kepada Wawan, Wawan beserta ini-ininya juga nih, beserta jaminannya juga. Fa innahu yantaqilu daini ilaihi bi sifatihi min ad-dhamani war-rahn wal farqu, dan bedanya annal waris khalifatul muwarris fi ma sabata lahu min al-huquq. Bedanya kalau yang namanya waris itu adalah khalifah, dia penggantinya al-muwarris, penggantinya orang yang meninggal. Fima sabatalahu, mana-mana yang dia punya, apa istilahnya, seluruh hak yang ada pada Adi, dia juga punya, Andi juga punya. Maka BPKB yang dijaminkan itu juga dia punya hak atas itu. Fima sabatalahu minal huk, wallahu wallahu alam. Cabang masalah, far'un lagi. Ihtala syakhsun, thumma innal muhala alaihi ankaraddayna. Ihtala itu berarti dia jadi orang muhtal, jadi muhtal. Ihtala syakhsun thumma innal muhal alaihi ankaradaina. Ini kita contohin lagi nih. Memang ribet nih begini nih. Ihtala syakhsun. Kita contohnya. Adi tadi ya, Adi. Dia punya hak 50 juta kepada Wawan. 50 juta. Gitu. Ini Wawan. Lalu kata Wawan, ambil 5 juta ke Joni. 50 jutanya ke Joni. Wawan ini muhil. Ya. Kemudian Joni ini muhal alaihi. Adi ini muhtal. Ini lagi ngomongin Adi nih sekarang nih. Idah tala syakhsun. Kalau ada orang yang dialihkan haknya. Adi nih. Thumma innal muhal alaihi, kemudian muhal alaihi si Joni ankar. Dia mengingkari. Wahalafa walabayina. Kemudian dia sumpah. Di Adi. Adi datang nih. John, gue minta duit 50 juta. Ane punya piutang nih ke Wawan. Wawan punya utang ambil 50 juta. Kata Wawan minta ke ente 50 juta. Karena ente 50 juta punya utang ke Wawan. Gitu. Joni ankar. Dia mengingkari. Ankara wa halafa. Tapi wala bayina. Dia mengingkari dan bersumpah. Demi Allah gua gak punya utang sama Wawan tuh. Kata Joni. Dan dia sumpah kemudian. Dia tapi tidak ada bayina. Wala bayina. Au aflasal muhal alaihi, atau muhal alaihi emang enggak mampu bayar karena muflis paceklik. Wa nahwi dzalika, atau sejenis itu, haitsu ta'adzara istifa, pokoknya dia mengalami kebangkrutan apapun itu jenisnya yang membuat ta'adzara istifa, membuat dia tidak mampu untuk melunasi utangnya. Falaisa lil muhtali ayyarji 'alal muhil, maka al muhtal layarji ilal muhil. Dia tidak punya hak untuk merujuk kembali ke Wawan. Falaisa lil muhtali. Maka tidak ada bagi muhtal ayarji untuk kembali alal muhil kepada muhil. Dan dia enggak bisa bayar. Lu aja yang bayar, kata Wawan. Li'annal hawalah, karena yang namanya hawalah imma bay'un au istifa'un. Apakah itu dia jual beli utang atau istifa'un pelunasan, wakilahuma yamna'ur rujuk. Wajhu adami rujunya apa? Justru kan ini kayak jual beli. Wawan jual beli 50 juta. Ternyata 50 juta mau diambil sama ke Joni. Joninya gak bisa. Berarti kan barang yang dibeli itu gair masl apa ga, apa namanya apa namanya makduri taslim, gair makduri taslim, tidak bisa diserah terimakan kan 50 juta. Maka kalau enggak bisa diserah terimakan ya adi wajar balik ke Wawan, tapi di sini enggak boleh. Wakilahuma yamna'ur rujuh. Wallahu ta'ala alam. Wallahu ta'ala alam. Mudah-mudahan kita diberi kepahaman saja. Tapi mudah-mudahan maksud saya paham. Jadi wajah. Kenapa kemudian enggak boleh diserah terima. Enggak boleh balik lagi ke Muhil nih. Kenapa nih? Kenapa adi enggak boleh balik ke Wawan lagi? Padahal ya kalau jual beli kan boleh. Wawan gue jual kambing noh. Udah bayar nih. Kambingnya mana? Noh. Sama si Fulan. Berarti kan jual belinya enggak sah karena tidak bisa diserah terimakan. Kambingnya enggak bisa diserah terimakan. Kan ya? Karena hiwal ini kan bai'udzaini bidzain, si Adi mau ngambil ibaratnya barang dagangannya kan 50 juta. Karena 50 juta sebelumnya udah dibayar ke Wawan tuh. Nah, 50 juta ini hak dia mau diambil, ternyata enggak bisa. Berarti kan itu tidak bisa diserah terimakan. Karena tidak bisa diserah terimakan, ya Adi balik lagi ke Wawan tuh. Wallahu taala. Wallahu alam. Kenapa ini ada enggak boleh kembali? Falaisa lil muhtali ay yarji 'ala al muhili li'anna al-hawalata imma bay'un aw istifa'un. Entah itu penuna, entah itu jual beli, atau itu juga permintaan pelunasan. Wakilahuma yamna'ur ruju, dan keduanya dilarang untuk terlarang untuk kembali kepada al-muhil. Wallahu alam. Mestinya ada penyesuaian nih. Mestinya ada penjelasan, tapi tidak dijelaskan. Mudah-mudahan kita pahami nanti, bisa dapat pemahaman di hari-hari kemudian, begitu ya. Saya mohon maaf jika ada kata yang kurang berkenan. Insyaallah kita lanjut besok masalah ad-dhaman. Wallahu ta'ala alam. Saya mohon maaf jika ada kata yang kurang berkenan. Dan saya masih terus berharap ada koreksi yang datang dari para asatid, dari para dewan guru, tuan guru, termasuk para habaib dan juga teman-teman sarjana muslim, jika memang ada menemukan kekeliruan dalam bacaan, penerjemahan atau juga penjelasan. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari jadi ilmu bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.